بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي الكرام أعزني وأعزكم الله جميعا Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal. Bulan setelah kita meninggalkan bulan yang penuh barokah di dalam bulan Ramadan. Nah, maka tentunya setelah kita berlibur di rumah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ketika telah selesai beribadah dari satu ibadah kepada untuk melakukan ibadah yang berikutnya. Makanya ketika seorang selesai di dalam bulan Ramadan, hendaknya dia mengikuti dengan shaum Syawal. Begitu pula ketika kegiatan kita ketika telah berhenti dari ta'lim satu, maka kita melanjutkan ta'lim yang biasa kita lakukan. Dalam ini dalam rangka melaksanakan firman Allah faida rabbita fansab. Faida faraghta fansab. Apabila engkau telah selesai pada satu ibadah, maka fansab, lakukan ibadah yang lainnya. Dan insyaallah sebelum kita membaca kitab yang biasa kita baca, yaitu kitab Kabair, dan juga yang dibaca oleh oleh ustaz kita Ustaz Abdul Rahman Mubarak yang biasa beliau baca, kita akan membaca sebagai penyegaran, yaitu kitab Kutaib. Kalau anak membaca, kita membaca Kutaib. yaitu tentang fadl majalis ahlul ilmi wa dzikir. Wa tahdhir min majalis ahlul ma'asi wal bid'ah wal ahwa wa dzikr ma yantaju minha min syarri wa bala. Kutip yang kecil tapi padat isinya tentang keutamaan majelis ahlul ilmi dan zikir, juga penyebutan tentang tahdir peringatan dari majelis ahlul ma'asi, ahlul bid'ah dan ahlul hawa, dan juga ya, sedikit menyebutkan tentang perkara-perkara apa saja yang didapati ketika berbau dengan ahlul ma'as wal bid'ah dari kejelekan dan bala. Insyaallah antum sudah punya semua kutip ini, pernah dibaca di sini, dan insyaallah kita meminta pertolongan kepada Allah bisa menyelesaikan kutip yang singkat dan padat ini dalam beberapa hari ini, menunggu teman-teman antum yang belum datang, atau juga sebagai pembekalan bagi santri baru. Kutab ini ditulis oleh Abdul Abbas Yasin bin Ali bin Salim Al-Hushabi, yang dikenal dengan Syekh Yasin Al-Adni. Beliau adalah salah satu asyikh yang mengajar, pernah dulu di Damat ketika ada Syekh Mukbil rahimahullah, dan juga di markas ilmu di Aden. Beliau terkenal dalam bidang akidah. Dan banyak para ulama memuji tulisan-tulisan beliau, di antaranya tentang tahqiq akidah wasitiyah, tentang penjelasan tentang akidah tahawiyah, syarah akidah tahawiyah, dan juga kitab tauhid. Beliau memulai kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian menyebutkan muqaddamah atau muqaddimah dengan menyebutkan khutbatul hajah yang sudah kita baca tadi, membuka dengan alhamdulillah dan juga isti'anah kepada Allah, dan juga mengucapkan syahadatain, kemudian membaca ayat Allah dalam khutbatul hajah surat Al-Imran ayat ke-102 dan juga surat An-Nisa ayat ke-1 dan juga surat Al-Ahzab ayat ke-70 dan 71 yang sudah kita baca tadi, dan juga membacakan hadis in asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, kata Syekh, adapun setelah itu, fa inni lamma an ra'aytu ma fi zamanina hadha min al-istighali katsirun min an-nas atau kathir min an-nas wa raghbatuhum fi dunya wa hitamiha bal asbahu harisin ala al-iksar min al-wadhaif wa syahadat li tajmi'il amwal wa istiksar minha walau kana ala hisabi dinihim. Maka sesungguhnya aku ketika melihat, ya, melihat fenomena di zaman kita ini, melihat masalah orang-orang yang ada di zaman kita ini, ya, yaitu kesibukan kebanyakan orang dan juga keinginan-keinginan mereka pada dunia dan juga harta-harta dunia, harta benda dunia. Jadi kebanyakan di zaman kita sekarang ini orang itu sibuk mengejar keinginan-keinginan dunia dan mengejar keinginan mengumpul-kumpulkan harta. Itu kebanyakan orang zaman sekarang. Bal asbahu harisin ala isari min wadha'ib wasyahadah. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang semangat di dalam memperbanyak, iya, pekerjaan-pekerjaan, bahkan memperbanyak syahadat, iya, memperbanyak dengan pendidikan sehingga mendapatkan ijazah-ijazah. Untuk apa? Untuk harta. Untuk mengumpulkan harta dan memperbanyaknya. Walaupun mereka sedikit sekali memperhatikan agama mereka. Ini kenyataannya. Seperti itu. Ya. Orang lebih senang menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah umum. Untuk apa? Untuk cari ijazah. Ijazah untuk apa? Ijazah agar bisa nanti bisa melanjutkan pendidikan, kemudian bisa kerja. Sampai-sampai sebagian mereka tergantung dengan, bahkan mayoritas tergantung dengan ijazah. Dengan mengatakan ini namanya fasilitas hidup. Coba bayangkan, ijazah jadi fasilitas hidup. Naudzubillah. Seakan-akan kalau tanpa ijazah enggak bakal hidup. Ini sudah jatuh kepada masalah akidah. Iya, jatuh kepada masalah akidah, sehingga iktimat tawakalnya dengan ijazah, orang baru bisa mencari penghidupan untuk menghidupi dirinya, untuk menghidupi keluarganya, sehingga mereka senangnya menyekolahkan anak itu kemana? Ke sekolah-sekolah umum, akademis-akademis umum. Bahkan orang yang mengembel-embel, wah, satu sisi sebagian orang ingin anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha kalau perempuan. Kenapa? Karena melihat fenomena, melihat bagaimana merosotnya moral akhlak anak-anak kaum muslimin. Wah, kalau begitu yang tepat, mereka tahu yang tepat di dalam mendidik anak-anak di dalam masalah akhlak itu masalah agama. Tapi dari satu sisi mereka menginginkan apa? Menginginkan dunia. Kalau begitu digabung dengan adanya SMP Islam Terpadu. Iya. Yang notabene, pendidikan semacam ini menggiring orang hanya agama itu sebagai komoditi pelengkap bagi bagi pendidikan mereka yang inti dalam mengejar dunia. Na'udzubillah seperti itu. Kalau ngeliat pondok, wah, ada ijazahnya, alergi. Dan itu wake dan ana saksikan sendiri. Iya, seperti itu. Makanya wajar kalau Anak, kamu ketika masuk mondok cita-cita mau apa? Ana mau jadi dokter. Ana mau jadi apa? Pengusaha tukang bengkel motor. Iya, pengen sekolah-sekolah teknik. Ana pengen jadi insinyur. Seperti Sidul anak Jakarta gitu ya. Jadi tukang insinyur atau ingin jadi perawat, ingin jadi apa lagi? Ingin jadi jadian, akhirnya jadi jadian. Agamanya walaupun dia berlabel ya sekolah Islam. Nah, tetapi ujung-ujungnya tetap yang dikejar ijazah. Itu mayoritas kebanyakan manusia. Dan benar apa yang dikatakan oleh Syekh di sini, bahwasanya aku melihat di zaman kita ini kebanyakan orang itu sibuk perkara mereka, keinginan mereka kepada dunia dan harta-hartanya. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang semangat di dalam mengumpulkan harta, memperbanyak pekerjaan, bahkan agar lebih meningkat karirnya. Syahadat itu bisa dikatakan untuk meningkatkan karir ya, dalam rangka mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ujung-ujungnya adalah untuk mengumpulkan harta dan memperbanyaknya. Walaupun ya kana ala hisabi dinihim, ya sedikit ya yang mereka memperhatikan agama, bahkan agama jadi korban. Itu seperti itu. Ya, buktinya apa? Orang banyak yang pulang pergi sebelum subuh, pulang sebelum jam 12 malam, bahkan tidur berapa jam, besok begitu lagi. Apa yang dikejar? Harta. Yang dibicarakan besok bagaimana meningkatkan hasil usaha. Besok bagaimana agar dagangnya lancar. Itu yang dibicarakan oleh kebanyakan manusia. Iya. Farhan. Ya Allah Farhan. Wudu. Wala tajidu lisanahu yantiqu illa bil makasib dunyawiyyah wa bi umuri dunya. Dan tidak pernah engkau dapati lisannya berbicara kecuali tentang usaha-usaha dunia dan perkara-perkara dunia. Ya kan? Kalau masalah dagang, gimana dagang besok sekian? Gimana kenaikan harga ikan? Besok bagaimana kenaikan bawang? Gimana jualnya? Mana daerah yang akan di selanya didatangi, bagaimana semuanya masalah teknik, masalah bagaimana jembatan ini biar enggak roboh, masalah dunia ya, masalah kesehatan seperti itu juga. Semuanya berbicara tentang masalah dunia dan perkara-perkara dunia, masalah harta. Sampai-sampai masalah makanan dibicarakan. Mana makanan yang berkalori tinggi, mana makanan restoran mana yang paling enak makannya, yang paling murah. Begitu, ada diskon atau tidak? Sampai seperti itu. Iya, atau beli makanan ada hadiahnya atau tidak? Orang sibuknya masalah dunia. Kalau berbicara ini anak ini sudah sekolah kelas berapa, itu menunjukkan mereka memang banyak berbicara tentang dunia. Kelas 3 di mana? Oh, di pondok. Minder di pondok. Minder kalau jawab. Di mana sekolahnya? Di pondok. Harusnya kalau di mana? Wow, anak sholat di pondok dong, gitu, bangga. Tapi kalau minder, kamu sekolah di mana? Sekolah di pondok. itu minder. Ya, harusnya jangan minder. Anak sekolah di pondok, begitu. Nah, kelas 3-nya sama kelas seperti kelas 4 ya, di SD. Enggak ada apa-apanya di SD itu. Nah. Tapi minder seperti itu. Ya. Besok mau kerja apa? Ngomongnya begitu. Takut ya, akhirnya tawakalnya kurang kepada Allah. Ya, pakai dalil kan harus usaha. Ya memangnya cari makan itu atau cari maisha itu dengan ijazah saja? Banyak caranya. Ya, toh insinyur juga jadi tukang sayur juga. Gitu. Ya kan? Nah. Maka kata beliau, da'anka man qad dhayya'a dinah. Maka jauhkan dari kamu orang-orang yang telah menyia-nyiakan agamanya. Tinggalkan mereka. Kamu jangan dekat-dekat mereka yang meninggalkan menyia-nyiakan agamanya. Menyia-nyiakan umurnya untuk perkara-perkara dunia, tinggalkan. Iya. Karena kelak mereka akan menyesal. Agama itu penting. Bahkan mempelajari ilmu agama itu adalah sebuah kebutuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh siapa? Imam Ahmad. Kalau orang butuh makan itu berapa kali? Orang butuh makan berapa kali? Ada yang satu kali, ada yang dua kali, tiga kali. Makan minum cukup. Sekali, dua kali, tiga kali sehari. Tetapi seorang mempelajari ilmu agama ini, yaitu dengan apa? Ya, sesuai kebutuhan nafas, panjang nafasnya. Selama dia bernapas, dia butuh kepada ilmu. Ada orang yang bernapas sekali dua kali, terus dia kan bernapas. Maka di kita itulah, ketika itulah seseorang butuh ilmu agama. Nah, makanya antum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Walaupun orang banyak mengejar dunia, iya, antum mengejar sesuatu yang lebih baik dari dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dibandingkan dunia. Maka tinggalkan orang-orang yang menyia-nyiakan agamanya, tinggalkan. Ya, jangan ikut terbawa. Wa tarqium amri rabbih min azizali. Tinggalkan orang yang meninggalkan perintah Rabb-nya karena mengejar-ngejar dunia. Tinggalkan oleh kalian, tinggalkan. Kata Syekh. Nah. Nas'allaha al-afiyata was-sabata 'ala dinihi hatta nalqah. Kita meminta kepada Allah keselamatan dan kekokohan di atas agamanya sampai nalqah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Dari doa ini, ya kalau kita cermati, al-afiyah dari Allah, keselamatan dari Allah itu pasti. As-sabat 'ala dinih, ini adalah caranya. Seseorang ingin mendapatkan afiyah, selamat di dunia dan akhirat, tapi tidak menempuh asbab ikhtiar as-sabat 'ala dinih, enggak bakal bisa. Tidak akan bisa dia memperoleh keselamatan afiat dari Allah. Iya. Nah, makanya kita meminta kepada Allah keselamatan dan juga as-sabat 'ala dinih. Menunjukkan bahwasanya keselamatan itu mahal. Iya, adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang sedikit dari manusia mendapatkan hidayah dari Allah. Coba berapa gelintir orang yang belajar betul-betul mondok yang ingin mempelajari Al-Quran dan Sunnah, cita-citanya apa? Cita-cita anak ingin menjadi anak yang soleh dan soleha. Berapa yang terlarang? Sedikit sekali. Nah, tapi kalau ditanya orang yang ingin menjadi dokter berapa orang? Oh, jutaan. Yang ingin menjadi guru? Oh, jutaan. Yang ingin menjadi perawat? Oh, banyak sekali. Yang menjadi karyawan pabrik? Seabrek-abrek. Gitu. Tapi yang ingin menjadi anak soleh? Dikit. Makanya ini sebuah kenikmatan yang sangat besar. Iya. Kesalahan. Apa hidayah dari Allah, kenikmatan yang sangat besar, kita dimudahkan untuk bisa masuk pondok. Ya, kita bisa dimudahkan oleh Allah masuk pondok. Kan kalau orang tua kita dulu, ya dulu, kamu sekolah yang tinggi ya nak, biar jadi dokter atau jadi polisi atau jadi ini. Oh, ternyata jadi dokter susah. Tanya yang jadi dokter coba. Kalau gak belajar agama, oh sengsara. Yang ingin jadi tentara kalau gak belajar agama, tanya, wah sengsara sekali. Alhamdulillah, antum jangan nyesel masuk pondok itu. Justru itu sebuah kenikmatan yang besar. Iya. Yeah. Karena tidak seperti orang-orang yang lain yang menyia-nyiakan agamanya, tidak mau belajar agama. Buktinya mereka menyia-nyiakan agama. Ini pernah ada ketika ditanya, ada orang awam, antum nikah sudah ngerti enggak cara mandi junub? Enggak. Innalillah. Coba bayangkan, mandi junub aja enggak tahu. Doa-doanya? Enggak. Ya Allah, kok sudah mau menikah kamu? Coba bayangkan. Sedih kita melihatnya seperti itu. Nah, enggak mengerti bagaimana mandi junub, enggak ngerti najis-najis di dalam salat, yang membatalkan salat, enggak paham. Cara wudunya juga apalagi gimana salatnya. Ini sudah ingin melakukan satu ibadah nikah. Gimana jadinya nanti keluarganya? Gimana ngedidik anaknya nanti? Ya, seperti itu. Maka kata Syekh, da'anka man tayya'a dinahu wa taraka amri amra rabbih min adzalik. Tinggalkan orang yang dia menyia-nyiakan agamanya, yang meninggalkan perintah Rabb-nya karena ingin mengumpulkan dunia. Tinggalkan. Dan kita memohon kepada Allah al-afiyah, keselamatan dunia dan akhirat, dan sabat kekokohan di atas agama Allah sampai kita berjumpa dengan Allah, artinya sampai kita meninggal. Nah, tentunya ya, kita mendapatkan keselamatan dengan kita diberikan hidayah kokoh di atas agama Allah. Intinya kembalinya kemana? Yaitu mempelajari agama. Karena seseorang tidak akan bisa kokoh agamanya kecuali dengan mempelajari agama Allah, mempelajari syariat Allah dari Al-Quran dan Sunnah. Sudah ajan ya? Wallahu a'lam. Sebab insya Allah nanti kita setiap pada maghrib insya Allah membaca kitab ini. Insya Allah fotokopi. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Tafadhalu barakallahu.